نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة أما بعد Khonifidin azani wa azakumullah. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang sebelumnya kita telah terhenti beberapa minggu lamanya. Alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian kita dari kajian Tauhid, dari membaca kitab Tauhid karya Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ataukah yang disyarah oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hamidahullah Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di Babu Maja'a Anna sababa kufri Bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin, di halaman yang ke 158 di kitab saya. Bab yang membahas tentang dalil yang datang berkaitan dengan sebab kafirnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya mereka adalah karena mereka itu hulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang yang saleh. Di sana banyak dalilnya, nanti akan kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis yang menunjukkan bahwasanya di antara sebab kafirnya manusia dan sebab mereka meninggalkan agamanya mereka itu karena mereka awalnya itu dari hulu, berlebih-lebihan dengan orang-orang yang saleh, berlebih-lebihan di dalam memuji, di dalam memuliakan orang-orang yang saleh, melebihi dari kadarnya mereka. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian hulu, janganlah kalian berlebih-lebihan dengan agama kalian. Perhatikan di sini Allah melarang kepada ahlul kitab untuk berbuat melampaui batas, melakukan tindakan berlebih-lebihan di dalam agama-agama mereka, ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah Yahudi maupun Nasrani. Meskipun ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada Yahudi maupun Nasrani, tapi tentunya kita, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ikut terpanggil dengan ayat ini. Kita juga ikut dilarang untuk berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, berlebih-lebihan di dalam agama kita sebagaimana mereka ahlul kitab sebelumnya, agama Yahudi maupun Nasrani, dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam agama mereka. Karena berlebih-lebihan ini termasuk di antara perbuatan yang menyebabkan kafirnya manusia dan meninggalkan agama, adalah berlebih-lebihan di dalam menyikapi sesuatu, baik itu kepada orang-orang yang saleh dalam menghormati mereka, ataukah di dalam melakukan amalan-amalan agama. Terkadang seperti itu. Terkadang ketika seseorang berlebih-lebihan bisa menjadi sebab tertolaknya amalan. Sebagai contohlah, sholat subuh 2 rakaat. Karena seseorang terlalu semangat, dia tambahkan menjadi 4 rakaat. Kan berlebih-lebihan. Diterima atau tidak? Tidak, karena berlebih-lebihan jika melakukan agama. Zikir setelah sholat yang Rasulullah ajarkan kepada kita, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Ketika seseorang itu terlalu berlebih-lebihan di dalam mengamalkan amalan ini, yakni dengan menambahkan jumlahnya, melebihi dari jumlah yang telah Rasulullah tetapkan, mungkin dia tambahkan angka 3 di awalnya, menjadi 333 kali masing-masingnya, maka hal ini juga akan menyebabkan amalan tersebut tertolak. Tertolak bukan karena zikirnya itu, tertolak karena perbuatan dia itu menyelisihi perintahnya Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Asalnya zikir tadi itu syar'i, tapi ketika seorang berlebihan akan menyebabkan tertolaknya amalan. Maka perbuatan berlebihan di dalam segala hal ini tidak bagus, tidak baik. Baik itu dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Kalau dari sisi dunia jelaslah, tidak perlu yakni kita ragukan. Sebagai contoh, kita masak. Kasih garamnya 3 sendok. Kan berlebihan ya. Maka masakannya itu pun akan buyar, cuman rasa garam doang. Ya, semua rasa akan kalah. Manisnya, pedasnya akan kalah dengan garam. Ini hulu, berlebihan di dalam urusan dunia. Ini sudah berbahaya, apalagi berlebihan di dalam urusan akhirat. Lebih berbahaya lagi. Ya. Sehingga banyak orang yang karena terlalu berlebihan di dalam menyikapi agama itu, banyak di antara mereka yang tersesat dari jalan kebenaran. Terlalu semangat berjihad, tapi tanpa didasari ilmu, akhirnya yang dilakukan itu bukan jihad, tapi bahkan pembantaian. Kita sering menyimak, mungkin yang punya media internet sering melihat bagaimana kekejaman orang-orang yang mengatasnamakan dirinya jihad di jalan Allah, tapi mereka itu ternyata lebih kejam dibandingkan dengan orang-orang kafir ketika membantai kaum muslimin. Padahal yang mereka bantai itu kaum muslimin notabene. Alhamdulillah. Sehingga ini akibatnya itu karena hulu berlebihan di dalam agamanya mereka. Ekstrim istilahnya. Ekstrim di dalam agamanya mereka. Semuanya tidak bagus. Urusan dunia pun urusan akhirat kalau berlebihan itu tidak bagus. Dan ini jelas ayat yang telah kita bacakan tadi, surat An-Nisa ayat yang ke-171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian hulu berlebih-lebihan di dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengucapkan ya, atas nama Allah kecuali sesuatu yang benar. Ini Quran surah An-Nisa ayat 171. Kita akan baca sedikit keterangan dari Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdillah bin Fauzan Rabiati Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Pertama kita bahas tentang munasabatul bab li kitab Tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid. Yani bab maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salih. Yani dalil tentang sebab kafirnya bani Adam, kafirnya manusia dan meninggalkan agamanya mereka itu karena hulu berlebihan di dalam menyikapi orang saleh. Kesesuaiannya apa dengan kitab Tauhid? Annal musanniha rahimahullahu ta'ala lamma bayyana ba'dha ma yaf'aluhu 'ibadul qubur ma'a al-amwat min ash-shirki al-mudad lit-tauhid arada fi hadha al-bab ay yubayyana as-sabab fi dhalika liyuhadhdhira wa yajtaniba wa huwa al-ghulu fi as-salihin. Musannif, penulis kitab ini, kitab Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan sebagian apa yang dilakukan oleh ahli kubur, yakni oleh ubadul kubur, para penyembah kuburan, bersamaan orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka melakukan perbuatan syirik yang menafikan tauhid, yang bertentangan dengan tauhid. Maka beliau juga ingin menjelaskan di dalam bab ini sebab tentang hal itu. Kenapa mereka itu musyrik? Kenapa mereka itu kafir? Ya. Mereka ingin menjelaskan hal tersebut. Agar supaya seseorang itu berhati-hati dan menjauhi dari sikap hulu. Sikap berlebih-lebihan di dalam menyikapi sesuatu. Di dalam menghormati orang-orang yang saleh. Di dalam mengamalkan amalan-amalan ibadah juga di sana tidak boleh untuk terlalu berlebih-lebihan. Ya, apalagi dalam hal urusan huwal hulu fi salihin. Hulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang yang saleh. Kemudian dalam judulnya yaitu maja'a, maksudnya adalah ay minal adillah, dalil yang datang berkaitan dengan kafirnya Bani Adam. Watarkihim, ini bil jarri, dengan memajrurkan. Watarkihim, ini masih ma'tuf, atfan alal mudhaf ilaihi, yani ataf dari mudhaf ilaih, yani sababa kufri. Kufri di sini, ya. Kemudian watarkihim, jadi atafnya ke situ. Sababa kufri, sababa mudhaf, kufri mudhafun ilaih. Kemudian watarkihim ma'tufnya kepada kufri. Maka dimajrurkan. Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluw fi shalihin. Ini sedikit tentang susunan bahasa di dalam judul tersebut. Susunan nahwu dalam judul tersebut. Al ghuluw, apa yang dimaksud dengan ghuluw? Bukan ini, bukannya, bukan leher. Ghuluw kan kalau orang bilang kan ghuluw itu leher. Ini bukan. Ghuluw itu bahasa Arab yang artinya adalah mujawazatul haddi wal ifratu fit ta'zimi bil qali wal i'tiqadi wa ta'addi ma amara Allah ta'ala bih. Ghulu itu adalah mujawazatul had, melampaui batas. Wal ifrat, berlebihan fit ta'zim, di dalam mengagungkan sesuatu selain apa yang telah Allah agungkan. Ya. Baik itu bil qal, baik itu dengan ucapan. Wal-i'tiqad, baik itu dengan keyakinan. Wa ta'addi ma amara Allah ta'ala bih, dan melampaui, melebihi sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ini namanya hulu. Ya. Melampaui batas, berlebihan di dalam mengagungkan sesuatu, baik itu dengan ucapan ataukah dengan keyakinan. Melebihi dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Fi salihin, yani minal anbiya'i wal awliya'i wa ghairihim, baik itu dari kalangan para nabi maupun para wali, apakah selain mereka, yang jelas orang-orang yang saleh. Memang mereka itu berhak mendapatkan pengagungan, mereka berhak mendapatkan penghormatan. Tapi tentunya penghormatan yang wajar, tidak boleh melebihi dari kadarnya mereka. Sebagai contoh, kita menghormati nabi, kita katakan beliau seorang nabi, seorang rasul. Tidak boleh kita mendustakan beliau. Kita laksanakan mintanya beliau, jauhi larangan beliau, benarkan kabarnya beliau, tidak melakukan ibadah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Tapi dalam hal urusan ibadah, tidak boleh kita beribadah menyembah kepada Muhammad. Ketika kita menyembah kepada Muhammad, maka ini termasuk di antara bentuk ghulu, bentuk berlebihan di dalam mengagungkan beliau. Karena beliau itu hanyalah seorang hamba, abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Kalau kita tahu beliau seorang hamba, maka tidak boleh bagi kita untuk menyembah beliau. Tidak boleh berdoa kepada beliau, tapi berdoa itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nabi. Demikian beliau para wali, orang-orang soleh, para kiai, ini berhak mendapatkan penghormatan, tapi yang sewajarnya. Tidak kemudian ketika orang soleh sudah meninggal dunia, datang ke kuburannya meminta, wahai kiai fulan, kami akan mengadakan hajatan, tolong lancarkan. Ini menjadi syirik, musyrik, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini namanya terlalu berlebihan di dalam mengagungkan. Bolehlah kalau dia masih hidup datang ke rumahnya, tolonglah doakan kami supaya acara yang akan kami laksanakan sukses. Boleh seperti itu, karena masih hidup, masih bisa berdoa. Tapi kalau sudah meninggal dunia, apa dayanya? Tidak punya daya apapun, tidak punya kekuatan apapun, tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun, dan juga tidak bisa mendorot sedikit pun. Ini orang saleh. Mereka memang berhak mendapatkan pengagungan, kemuliaan, tapi tentunya sewajarnya saja. Ahlul kitab hum al-yahudu wa nasara. Ahlul kitab itu adalah mereka Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi umatnya Nabi Musa, Nasrani umatnya Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Karena kepada mereka juga diturunkan kitab. Kepada Musa Allah turunkan kitab Taurat, kepada Isa Allah turunkan kitab Injil. Sehingga para pengikutnya dua nabi ini dikatakan dengan ahlul kitab. Seperti itu. Allah menyatakan la taghlu fi dinikum ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ya ahlul kitab. Janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian. Maksudnya adalah la tata'addu ma haddadallahu lakum. Janganlah kalian melampaui, melanggar apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. batasan-batasan yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Faghala an-nasara fil masih. Dan bentuk gulunya orang-orang Nasrani, bentuk berlebihannya orang-orang Nasrani, yakni berkaitan dengan penghormatan kepada Al-Masih. Sampai mereka katakan Al-Masih itu sebagai putra Allah, anaknya Allah. Salisu thalatha, salah satu dari yang tiga, Trinitas. Keyakinan Trinitas. Innallaha salisu thalatha, dikatakan Isa itu salah satu dari sesembahan. Ini kan hulu. Wa ghala al-yahud fi Uzair, dan orang-orang Yahudi mereka hulu berkaitan dengan menghormati Nabi Uzair, salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Uzair. Ya. Dan Allah nyatakan kafirnya mereka. Ya. Tentang orang-orang Yahudi pun orang Nasrani ketika mereka berlebihan dalam menghormati dua nabi ini, Nabi Isa dan juga Nabi Uzair. Ya. Ini sedikit yakni makna dari ayat tersebut. Sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global. Kalau tadi makna secara per kalimat, sekarang makna secara global dari ayat tersebut. Surat An-Nisa ayat yang ke-171. Mu'alif mengatakan yanhallahu al-yahuda wan nasara an ta'addi ma haddadallahu lahum bi alla yarfa'u al-makhluqa fawqa manzilatihi allati anzalahu Allahu wa yunazziluhu aw yanziluhu wa yunazziluhu al-manzilata allati la tambaghi illa lillah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani dari bersikap melampaui batas, berlebihan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Dengan cara bagaimana? Yakni bi alla yarfa'u al-makhluqa fawqa manzilatihi, yakni agar supaya mereka tidak meninggikan makhluk di atas kedudukannya mereka, di atas posisinya mereka. Namanya makhluk, bagaimanapun tentang makhluk tidak bisa dimintai pertolongan, maksudnya tidak bisa dimintai doa. Allati anzalahu Allahu, yang Allah Subhanahu wa taala posisikan mereka, Allah turunkan mereka seperti posisi itu. Wa yunazziluhu al-manzilata allati la tambaghi illa Allah. Kemudian banyak di antara mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu yang memposisikan orang-orang saleh, makhluk tersebut, yakni dengan posisi, dengan kedudukan yang tidak sepantasnya dimiliki kecuali oleh Allah. Kita tahu meminta pertolongan, meminta doa, meminta keselamatan ini kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ternyata masih banyak pula orang-orang yang meminta kepada selain Allah dalam doa-doanya mereka. Datang ke kuburannya para wali meminta kesuksesan, kekayaan, kesehatan, ataukah yang lainnya. Datang ke padepokan-padepokannya orang-orang yang membuka praktek pengobatan, meminta kesembuhan kepadanya. Akhirnya apa? Ditipu. Mengeluarkan uang sekian puluh juta, tahu-tahu cuma ditipu saja. Mungkin baru hangat-hangat di antara kita. Apa? UGB ya? Guntur Bumi. Ustaz Guntur Bumi. Buka praktek pengobatan. Ala kadarnya seorang kiai. Ternyata tidak lebih dari seorang penipu. Ya, ini sudah berita yang sudah masyhur. Jadi saya sampaikan karena sudah masyhur dan sudah terbukti. Ini bukan termasuk di antara bentuk riba, karena ini merupakan bentuk peringatan supaya kita jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Meminta kesembuhan, meminta kesehatan kepada seseorang padahal ternyata dia itu tidak lebih dari seorang penipu. Nah, ya. Jadi jangan sampai tertipu. Saya sampaikan supaya menjadi peringatan, pelajaran bagi kita, jangan sampai tertipu. Nah, jangan terlalu berlebihan di dalam mengagungkan seseorang. Biasa saja. Ya. Karena semuanya itu tentunya sama-sama makhluk, seperti kita juga makhluk. Nah, kita lanjutkan di munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Anna fiha annahya 'anil ghuluwi mutlaqan. Bahwasanya ayat tersebut adalah merupakan larangan dari sifat hulu secara mutlak. Hulu secara mutlak. Dalam segala hal, dalam segala aspek, hulu itu dilarang. berlebihan dalam urusan dunia maupun urusan ibadah, urusan akhirat, dilarang dan tidak bagus. Fayashmulu al-ghulu wa fi salihin, termasuk dalamnya adalah ghulu, berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang saleh, menghormati, memuliakan orang-orang yang saleh. Wal khitab wa in kana li ahli kitab fa innahu amun yatanawalu jami'al ummati tahdhiran lahum ay yaf'alu fi nabiyyihim wa salihihim fi'lan nasara fil masih wal yahudi fi uzair. Dan khitab, arah pembicaraan ayat tersebut, meskipun itu kepada ahlul kitab, Allah menyatakan ya ahlul kitab, ini kan arah pembicaraannya itu kepada ahlul kitab, meskipun kepada ahlul kitab, fa'innahu amun, akan tetapi ayat itu adalah umum. Yatanawalu jami'al ummati, mencakup seluruh umat, tahdhirun lahum, sebagai bentuk tahdhir, peringatan bagi mereka, dari melakukan perbuatan berlebihan berkaitan dengan nabinya mereka, orang solehnya mereka, sebagaimana perbuatannya orang-orang Nasrani terhadap Al-Masih, dan perbuatan orang-orang Yahudi terhadap Uzair. Diperingatkan kita supaya jangan sampai seperti mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, ketika mereka berbuat melampaui batas berkaitan dengan penghormatan mereka, pengagungan mereka, pemuliaan mereka kepada nabi-nabinya mereka, melebihi posisinya nabi. Bahkan mereka memposisikan Al-Masih sebagai Tuhannya mereka atau ke anak Tuhan menurut mereka. Yang sangat ironisnya, bukan cuma Al-Masih yang dikatakan sebagai anak Allah, tapi diri mereka sendiri juga dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ketika mereka berdoa, memanggilnya apa? Bapak. Ya. Wahai Bapak di surga. Kalau manggil Bapak berarti kan mafhuma berarti seorang anak memanggil kepada orang tuanya. Kan seperti itu. Ini jelas ucapan yang batil. Ini termasuk di antara bentuk ghulu, berlebihan di dalam beragama, beramal. Ini kesesuaian ayat ini dengan bab. Kita lanjutkan di ma yustafadu minal ayah. Yaitu sesuatu yang diambil dari ayat ini, faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, tahrimul ghuluwi fil ashkhasi wal a'mali wa ghairi dhalik, haramnya ghulu. Haramnya sikap berlebihan di dalam mengagungkan, menghormati, memuliakan al-ashkhas, individu tertentu. Haram. Wal-a'mal, dan juga haram untuk berlebihan di dalam amalan-amalan. Wakhiri dalik, dan juga selain daripada itu. Pokoknya hulu itu secara umum haram, berlebihan. Termasuk dalam hal ibadah juga berlebihan. Oleh karena itu dahulu ketika ada orang yang hulu di dalam, ada orang yang berencana, para sahabat ada yang berencana untuk melakukan perbuatan yang lebih dari ibadahnya mereka. Ada 3 orang sahabat datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada Rasul tentang ibadahnya Rasul bagaimana. Maka setelah mereka mendengar ibadahnya Rasul, mereka merasa kecil. Sehingga mereka itu bersumpah. Salah satunya menyatakan, aku mulai sekarang tidak akan tidur malam. Tapi aku akan senantiasa apa? Aku akan senantiasa melakukan qiyamul lail setiap malamnya, tidak akan tidur. Orang yang kedua bersumpah bahwasanya aku tidak akan berbuka di siang hari. Maksudnya akan senantiasa berpuasa terus. Satunya mengatakan, aku tidak akan menikahi perempuan, karena menganggap perempuan itu sebagai penghalang, pengganggu di dalam ibadah. Ini sikap hulu atau bukan? Hulu. Berlebihan dalam melakukan agama. Salat malam bagus tidak? Bagus. Puasa bagus tidak? Bagus. Ya. Kemudian, meninggalkan dari godaan-godaan perempuan bagus atau tidak? Bagus. Tapi ketika seorang berlebihan dengan bersumpah tidak akan melakukan hal-hal yang dibolehkan tadi, tidur malam boleh. Bahkan ini haknya tubuh kita. Tapi juga jangan terus-terus tidur. Tapi kapan kita tidur, kapan kita bangun, harus diatur waktunya. Kapan kita puasa, kapan kita tidak berpuasa. Ya. Kapan kita melakukan hubungan dengan istri, kapan tidak. Ini kan ada waktunya sendiri. Ya. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar sumpahnya 3 orang tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur kepada kalian. Menegur mereka. Kenapa kalian mengatakan seperti itu? Ya. Maka Rasul menyatakan, Inni atqakum minkum. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi aku juga salat malam, aku juga tidur malam. Aku juga terkadang puasa, terkadang juga tidak berpuasa. Demikian pula aku juga menikahi perempuan. Kemudian Rasul menyatakan di akhir hadis, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Meskipun dia melakukan apa tadi? Perbuatan yang bagus. Senantiasa melakukan qiyamul lail, senantiasa melakukan puasa, senantiasa menghindarkan dari godaan perempuan. Tapi ternyata tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam puji. Tekadnya mereka tidak Rasul puji, tapi bahkan dilarang. Supaya biasa saja. Jangan sampai berlebihan di dalam bersikap, beribadah. Terlebih lagi berlebihan di dalam menyikapi orang tertentu, individu tertentu. Ini suatu hal yang dilarang. Ini yang pertama, haramnya hulu. Baik itu kepada individu tertentu maupun dengan amalan tertentu ataukah yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu ar-raddu 'alal yahudi wan nasara wa man syabahahum fi ghuluwihim fil ashkhas wal a'mal wa ghairi dhalik. Bantahan, ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa man syabahahum, dan bantahan kepada orang-orang yang serupa dengan mereka. Bantahan dalam hal apa? Bantahan dalam hal hulunya mereka, sikap berlebihannya mereka, fil ashkhas, terhadap individu tertentu, wal a'mal, dan juga amalan tertentu, dan juga perkara selain itu. Ini bantahan kepada mereka orang yang berlebihan. Kemudian yang ketiga ini, al-hathu ala lusumil i'tidali fid dini wa jami'il umuri baina janibai al-ifrati wa tafriq. Dalam ayat tersebut terdapat al-hathu, anjuran, motivasi, dorongan. Ala luzumil i'tidali fid din. Yani untuk senantiasa berpegang dengan sikap adil, i'tidal, pertengahan di dalam agama. Dan juga bersikap adil, pertengahan di dalam jami'il umur, dalam semua perkara, dalam semua urusan. Baina janibai al-ifrat wa tafrit, di antara dua sisi. Pertengahan adil di antara dua sisi. Janibai ini asalnya cuma di sini. Yani ilmuafah, mudaf kepada ifrat, maka dihilangkan nunnya. Baina janibai al-ifrat wa tafrit, di antara dua sisi. Sisi berlebihan dan sisi meremehkan. Islam di tengah-tengah. Tidak berlebihan, juga tidak menyepelekan. Dalam hal ini ada dua kelompok yang tersesat di dalam beragama. Sebagaimana apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Yang mana kita senantiasa ucapkan, kita senantiasa berdoa dengannya. Allah menyatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini doanya kita ketika sholat, ketika baca Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yani jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukanlah golongannya orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, juga bukan pula golongan orang-orang yang tersesat. Siapa itu al-maghdub? Siapa itu ad-dallin? Para ulama rahimahumullah jami'an menjelaskan, al-maghdub itu adalah orang-orang Yahud. Kenapa Yahud itu maghdub? Kenapa Yahud itu dibenci, dimurkai? Karena mereka itu tafrit. Karena mereka itu tafrit, yakni mereka itu meremehkan. Meremehkan di dalam agamanya mereka. Mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mau melaksanakan ilmunya. Di dalam menyikapi Isa juga mereka itu meremehkan. Isa dianggap sebagaimana? Anak zina. Karena tidak punya bapak. Ibu punya, bapak punya. Bapak tidak. Maka orang Yahudi menganggap Isa itu sebagai anak zina. Ini kan meremehkan ya, dalam kedudukannya Isa sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Sebaliknya orang-orang Nasrani, mereka terlalu berlebihan, ghulu. Yani ifrat berkaitan dengan haknya Isa. Mereka menganggap Isa itu sebagai putra Allah. Dua kelompok ini kelompok yang sesat. Dalam hal ibadah, amalan pun mereka itu tersesat. Kalau orang Yahudi tadi meremehkan, orang saya itu berlebihan. Tidak tahu dalilnya, yang penting dilaksanakan. Selama pendeta mereka memerintahkan suatu ibadah, mereka laksanakan. Ya. Ini seperti itu. Jadi ini dua kelompok yang sesat. Sementara kita kaum muslimin di tengah-tengah di antara dua kelompok tadi. Tidak hulu, tidak ifrat, tidak berlebihan, tidak tafrit, tidak meremehkan. Jadi hendaklah kita bersikap adil, pertengahan di antara dua kelompok yang menyimpang tadi. Kemudian yang keempat, yakni at-tahdhiru minasyiriki wa asbabihi wa wasailihi. Peringatan, tahdhir, peringatan dari kesyirikan dan dari sebab-sebab kesyirikan serta wasilah-wasilah, perantara-perantara yang akan bisa mengantarkan ke dalam kesyirikan. Salah satunya adalah apa? Pembahasan yang sedang kita bahas di sini tentang masalah hulu. Ini salah satu perantara yang akan bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Karena ketika seseorang terlalu mengagungkan orang tertentu, individu tertentu, maka apapun yang dia katakan akan dibenarkan meskipun salah. Ya. Apapun yang dikatakan akan dibenarkan meskipun salah. Ya. Ini namanya wasilah yang akan mengantarkan ke dalam kesyirikan. Sehingga mereka akan lebih mengedepankan ucapan orang yang dia agungkan tadi dibandingkan dengan firman Allah. Contohnya saja orang-orang Nasrani. Mereka itu terlalu berlebihan dalam menyikapi pendetanya mereka. Sehingga sampai-sampai mereka itu menjadikan pendeta mereka itu sebagai rob dalam hal ketaatan. Allah menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiih ibn maryam. Mereka menjadikan ahbar-ahbarnya mereka, ulama-ulama mereka, serta rahib-rahibnya mereka, ibadah mereka sebagai rob-rob selain daripada Allah, sebagai Tuhan selain daripada Allah dalam hal ketaatan. Ya. Rasul menyatakan, yakni ketika mereka perintahkan sesuatu yang Allah haramkan, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut menghalalkan padahal Allah haramkan. Sebaliknya ketika Allah mengharamkan sesuatu padahal pendetanya itu haram, halalkan, mereka ikut lebih mengikuti pendetanya. Ini hulu di dalam menyikapi sesuatu. Ini semuanya dilarang. Ini satu ayat yang merupakan dalil yang sangat jelas tentang haramnya ghulu. Ataukah di antara sebab kafirnya Bani Adam dan di antara sebab mereka meninggalkan agamanya mereka itu adalah karena mereka ghulu berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang saleh. Kemudian dalil yang lain disebutkan oleh muallif di sini, wa fi sahih dalam as-sahih, yakni sahih al-Bukhari. Hadis nomor 4920. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Nuh ayat yang ke-23. Waqalu, dan mereka orang-orang kafir dari kalangannya kaumnya Nuh mengatakan, ketika Nuh suruh mereka untuk kepada tauhid, kepada agama tauhid, menyembahnya kepada Allah, mereka mengatakan la tadarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan ilah-ilahnya kalian, sesembahan-sesembahannya kalian. Wala tadarunna waddan, dan janganlah kalian meninggalkan berhala yang dinamakan dengan berhala Wad. Wala suwa, jangan pula meninggalkan berhala suwa. Wala yahud, jangan pula meninggalkan berhala yahud. Wayauk, jangan pula meninggalkan berhala yauk. Dan juga nasra, nasr. Ada 5 berhala. Wad, suwa, yahud, yauk, dan nasr. Ini berhalanya miliknya kaumnya Nuh. Orang-orang kafir di kalangan kaumnya Nuh yang mereka sembah ini ada 5. Ini berhala yang besarnya, belum yang kecil-kecilnya. Qala Abdullah bin Abbas mengatakan tentang ayat ini, tentang nama-nama tadi, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Siapa itu mereka? Hadihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Nama-nama ini tadi, 5 nama tadi, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr, adalah nama-nama orang-orang soleh dari kalangan kaumnya Nuh. Orang-orang soleh asalnya. Falamma halaku, ketika mereka seluruhnya itu meninggal, binasa, maksudnya meninggal, orang soleh itu meninggal. Auhas syaitanu ila qaumihim. Maka syaitan pun membisikkan kepada kaumnya, kepada para pengikutnya, kepada para murid-muridnya. Dibisikkan oleh syaitan kepada mereka. Alinsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim. Syaitan membisikkan agar supaya mereka itu membangun sebuah patung, ya, sonam, patung yang mirip dengan mereka di majlis-majlisnya mereka yang biasa mereka duduk padanya, dengan sebuah ansaban, dengan sebuah patung, wasamuha bi asmahi, kemudian namakan patung itu dengan namanya mereka. Ada yang dinamakan dengan Wat karena mirip dengan Wat, orang soleh yang telah meninggal, ya, Yahud, Yahud dan Nasr. Fafalu, maka mereka pun melakukan bisikannya syaitan tadi, dibuat patungnya orang-orang soleh tadi yang sudah meninggal dunia tadi, dibuat patungnya. Walam tu'bad, ketika itu belum disembah, cuman sebagai monumen istilahnya, sebagai peringatan saja. Ini loh, dulu ini orang soleh, ternyata sekarang juga diikuti oleh kaum muslimin. Saya pernah melihat di daerah Kacangan, ya, ada bukan patung tapi gambar, gambar besar di sebuah majlis, ya, di majlis nggak tahu majlis apa, gambar besar, gambarnya seorang kiai. Ini memang pertama belum sembah, mungkin nanti lambat laun kalau orang ilmu sudah mulai hilang, lama-lama juga disembah nanti. Alhamdulillah. Ya. Khawatirnya seperti itu, karena ini tipu daya syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Awalnya seperti itu, Wat, Ya'ud, Wat, Suwa, Ya'ud, Ya'ud, maksudnya itu awalnya orang soleh. Kaumnya itu hanyalah membuat patung mereka sebagai peringatan saja. Ini loh orang soleh, ini loh pimpinan kita, ini loh kiai kita, ini loh orang soleh kita, seperti itu. Mereka belum melakukan itu. Awalnya belum disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai-sampai ketika orang yang pertama membangun tadi sudah binasa, sudah meninggal, wa nusiyal ilmu, ilmu dilupakan, ubidat. Syaitan baru membisikkan kepada mereka. Sekarang disembah. Dulu nenek moyangnya itu nyembah itu, sekarang sembah. Harinya disembah. Alhamdulillah. Ini semuanya itu adalah makar-makar syaitan, tipu syaitan untuk menyesatkan umat manusia melalui patung ini. Nah, ini akhrajahu al-Bukhari. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala qala ghairu wahidin min as-salaf lamma matu 'atafu 'ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala 'alaihim al-amadu fa'abaduhum. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah berkata, tidak hanya satu orang dari kalangan salaf, dari kalangan pendahulu kita. Lamma matu, ketika mereka orang-orang soleh tadi meninggal dunia, agafu ala kuburihim. Maka para pengikutnya itu beriktikaf, berdiam diri di kuburan-kuburannya orang soleh yang telah meninggal tadi. Thumma sawwaru tamatsilan, kemudian mereka itu menggambar, membuat patung yang semisal dengan mereka. Thumma tala alaihul amad, kemudian waktu sudah berjalan dengan lama, seperti itu terus, kemudian fa'abaduhum, lama-lama orang yang datang kemudian pun menyembah orang soleh yang telah meninggal tadi, gambarnya tadi, patungnya tadi, dijadikan sebagai sembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab kesyirikan dari hal ini, awalnya itu dari hulu, berlebihan di dalam menyikapi orang soleh, sampai sudah meninggal dunia dibikin patung, dibikin gambar, dipancangkan di tempat ibadahnya mereka untuk mengingat awalnya. Selanjutnya syaitan membisikkan kepada orang yang datang kemudian, tidak tahu, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dibisikkan kepada mereka, bahasanya dulu nenek moyang kalian itu menyembah itu, padahal tidak, artinya mereka pun menyembah. Ya, ini semuanya itu adalah makar syaitan. Ya. Kita lanjutkan di keterangan dari Syekh Dr. Saleh Fauzan, Abdullah Fauzan, dalam kitabnya Mulakhas Tarjamatul Ibnul Qayyim, biografinya Ibnul Qayyim sedikit. Huwa al-imamul 'allamatu Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi tilmidhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mata sanata 51 lil Hijrah rahimahullah ta'ala wa lahu mu'allafatun mufidatun mashhuratun. Ibnu Qayyim itu adalah imam yang alim yang bernama Muhammad ibn Abi Bakrin. Ya, ada yang menyatakan Syamsuddin Ibn Muhammad Ibn Al-Qayyim, ini namanya. Di sini dikatakan Muhammad Ibn Abi Bakrin Ibn Ayyub Az-Zara'iyu Ad-Dimashqiyu. Ini salah seorang muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Al-Qayyim ini meninggal pada tahun 751 Hijriah rahimahullah, dan semoga Allah merahmatinya. Beliau memiliki banyak sekali mu'allafat, karya-karya tulis, kitab-kitab yang beliau telah karang banyak sekali, yang berfaedah, yang masyhur, yang terkenal. Banyak kayaknya beliau. Di antaranya Zadul Ma'ad, Zadul Arwah, dan juga yang lainnya. Banyak sekali karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian la tadharunna alihatakum. Ucapannya kaum yang Nuh, la tadharunna alihatakum. Maksudnya la tatruku ibadataha. Janganlah kalian meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala tadi. Wat suwa yaud yaud dan nasar. La tadharunna wadda ila akhirih ai wa la tatruku haula'i khususan. Janganlah kalian tinggalkan mereka ini wat suwa yaud dan yaud yaud dan nasar itu secara khusus. Selain jangan meninggalkan berhala yang lain, jangan meninggalkan berhala-berhala ini, berhala besarnya mereka ini. Kemudian falam mahalaku. Ini ai mata ulaika salihun wa hazina alaihim qaumuhum haznan shadidan. Ini ketika orang-orang saleh itu meninggal dunia, kemudian kaumnya mereka itu bersedih dengan meninggal dunianya mereka, haznan shadidan, dengan kesedihan yang sangat. Maka auha syaitanu ila qaumihim. Yani waswasa wa alqa ilaihim. Syaitan pun mewahyukan, maksudnya membisikkan, menggoda dan melemparkan godaan kepada mereka, kepada kaumnya. Agar supaya aninsibu, mereka itu memancangkan, membuat patung ataukah yang semisal dengannya. Ini dikasih suat aninsibu. Ansaban yani ai asnaman, berhala-berhala, patung-patung, musawwaratan ala su ala suarihim, yang dibentuk sebagaimana bentuknya mereka, digambar sebagaimana gambarnya mereka. Hatta idza halaka ulaika, sampai ketika orang-orang yang pertama membangun patung tadi meninggal mati. Alladzi nasabuha, yang pertama orang-orang yang membangunnya, liat tadzakkaru bi ru'yatiha, dengan tujuan agar supaya mereka bisa mengingat ketika melihatnya. Af'al ashabia, bisa mengingat tentang bagaimana perbuatan orang yang memilikinya tadi. Fayansyitu 'ala al-ibadah, kemudian mereka semangat untuk beribadah, awalnya itu cuma untuk ini, untuk memotivasi melakukan ibadah sebagaimana orang saleh tadi. Ketika mereka pertama meninggal dunia, kemudian nusyal ilmu, ilmu itu dilupakan. Zalatil ma'rifatu wa ghalabal juhal alladziina la yumayyizuna baina syirki wat tauhid. Sudah hilang ma'rifah, sudah hilang ilmu pengetahuan. Wa ghalabal juhal, kemudian kebodohan sudah mendominasi mereka, yang mana mereka itu ketika itu tidak bisa membedakan antara syirik dan juga tauhid. Maka masuklah syaitan untuk bisikan mereka bahwasanya dulu nenek moyang kalian itu menyembah kepada berhala tadi. Obidan. Ini aitil kal asnama, yani tilkal asnamu lamma qala lahum syaitan, berhala tadi itu disembah. Ketika syaitan itu membisikkan kepada mereka, inna aba'akum kanu ya'buduna, sesungguhnya nenek moyang kalian dulu itu menyembah berhala tadi, sekarang sembah. Mereka pun kemudian menyembah berhala tadi. Ini asal mula dari kesyirikan. Karena terlalu berlebihan dalam menyikapi individu tertentu, orang tertentu, tokoh tertentu. Ya. Awalnya dari perbuatan berlebihan, kemudian sampai membuat patung, gambar-gambar. Awalnya memang belum disembah, tapi selanjutnya kemudian generasi pertama yang membuat sudah meninggal, selanjutnya ilmu sudah dilupakan, akhirnya disembah. Syaitan membisikkan agar supaya menyembah. Ini sedikit makna harfiah, makna perkalimat dari asar tersebut. Sekarang al-jim, al-ma'na al-ijmali lil al-ma'na al-imajli lil asar, makna global dari asar tersebut. Yufassilu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma hadhihi al-ayah al-karimah bi anna hadhihi al-alihata allati dhakara Allah anna qama Nuh tawasaw bil istimrari ala ibadatiha ba'da ma nahahum nabiyuhum Nuh alaihi salatu wassalam ani syirkillah, ani syirki billah. Annaha fil asli asma'a rijalin salihin minhum ghalaw fihim bitaswili syaitani lahum hatta nasabu suwarahum. فآل الأمر بهذه بهذه الصور إلى أن صارت أصناما تعبد من دون الله. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Nuh ayat yang ke-23 tadi. Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwasanya ilah-ilah ini tadi, sesembahan-sesembahan mereka ini tadi yang Allah sebutkan, bahwasanya kaum yang Nuh itu dulu itu saling mewasiatkan, tawasau beristimrar, agar supaya melanjutkan ibadatiha, untuk beribadah kepada berhala tadi. Setelah Nuh itu melarang mereka untuk, yakni Nuh nabinya mereka melarang mereka dari beribadah kepada berhala tadi, dari kesyirikan. Bahwasanya asalnya berhala tadi itu adalah nama-nama orang soleh dari kalangan kaumnya mereka. Ghalau fihim. Kemudian mereka hulu, berlebihan di dalam menyikapi mereka. Kemudian syaitan pun membujuk mereka, merayu mereka, memperdaya mereka, sampai mereka kemudian mau membuat patung-patung dengan bentuknya mereka. Sampailah perkaranya itu menjadi seperti ini. Mereka membuat gambar patung dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Sampai kemudian patungnya mereka itu sudah menjadi asnaman, berhala yang disembah selain daripada Allah. Seperti itu. Ini asal mula dari perbuatan syirik yang terjadi. Karena itu. Awalnya dari hulu kemudian membuat ya kenang-kenangan, istilahnya membuat monumen, membuat patung. Kemudian setelah itu, ya ini sebagai untuk apa namanya motivator saja. Tapi ternyata generasi pertama meninggal, kemudian selanjutnya syaitan membisikkan kepada orang datang selanjutnya untuk menyembah kepada berhala tadi. Ini tafsir dari Abdullah bin Abbas seperti itu. Wa ma dzakarahu Ibnu Qayyim huwa bima'na ma dzakarahu al-Bukhari illa annahu dzakara anna 'uqufahum 'ala quburihim kana qabla taswirihim. Fa huwa yadhifu ila ma sabaqa anna 'uqufa 'ala al-qubur sababun li'ibadatiha aidan. Adapun apa yang sebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini semakna dengan apa yang sebutkan Imam Al-Bukhari. Akan tetapi beliau menyebutkan bahwasannya mereka itu i'tikaf. I'tikafnya mereka di kuburannya mereka orang-orang saleh ini dilakukan sebelum mereka membuat patung, membuat gambar-gambarnya orang saleh tadi. Beritikaf di kuburannya mereka. Fa huwa yudhifu ila ma sabaqa. Bahwasanya hal itu akan lebih disandarkan kepada yang sudah berlalu. Ada al-'ukuf 'alal qubur sababun li'ibadatiha ayda. Bahwasanya beritikaf di kuburan itu juga termasuk di antara sebab peribadatan kepada ahli kuburnya tadi. Ini juga termasuk yang sebab kesyirikan, yakni beritikaf di kuburan, berdiam diri di kuburan. Selain tadi, yakni hulu, juga itikaf di kuburan juga termasuk di antara sebab terjadinya kesyirikan. Munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar ini dengan bab, annahu yadullu ala anna al-ghuluwa fi salihin sababun li'ibadatihim min dunillah. Bahwasanya athar ini menunjukkan hulu, berlebihan di dalam menyikapi orang-orang saleh adalah merupakan sebab, yakni mengibadahi mereka selain daripada Allah, sebab kesyirikan. Mustafadu minal athar. Faedah yang diambil dari athar ini itu yang pertama, annal ghuluwa fi salihin sababun li'ibadatihim min dunillahi wa tarkid din. Bilkuliyah, bahwasanya berlebihan di dalam menyikapi orang yang saleh adalah merupakan sebab mengibadahi mereka selain daripada Allah, dan juga sebab meninggalkan agama secara keseluruhan, sebab murtad karena menyembah kepada Allah ya. Dan yang kedua, yang di at-tahdzir min at-taswiri wa ta'liqi suwar la siyama suwar al-'udhama. Suwar al-'udhama, athar ini memberikan kepada kita peringatan dari membuat patung-patung ataukah gambar-gambar dan menggantungkan gambar tersebut. Ini peringatan. Jangan sampai ini menjadi wasilah kepada kesyirikan. Terlebih lagi, gambar-gambarnya orang-orang yang besar. Ya, orang-orang yang besar. Ini lebih cepat lagi. Kalau cuma sekedar gambar, ya, orang yang kita senangi, bukan orang besar, cuma untuk sebagai kenang-kenangan, mungkin ini masih apa namanya belum terlalu bahaya. Tapi kalau orang-orang besar, orang soleh, orang besar, ini lebih berbahaya, karena nanti syaitan itu akan lebih cepat di dalam membisikkan kepada mereka untuk mengagungkannya. Ya. Ini juga sudah peringatan, ditahdzir, diperingatkan dalam athar ini. Kemudian ketiga ini, at-tahdzir min makri syaitan wa ardihi al-batil fi suwaril haq. Peringatan dari makar-makar syaitan dan tawaran batil dalam bentuk-bentuk kebenaran. Memang syaitan awalnya itu menawarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Ini loh, daripada kamu sendiri sekarang mungkin saja lah patungnya orang yang sudah meninggal itu tadi, orang soleh tadi, supaya kamu bisa mengingat dia. Awalnya kan tawaran bagus, tapi ini makar syaitan. Hati-hati dengan tawarannya syaitan yang batil tadi. Yang keempat, yakni at-tahdzir minal bid'i wal muhdatsat walau hasuna qasdu fa'iliha. Peringatan dari perbuatan bid'ah, perbuatan mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama ini. Walau hasuna qasdu fa'ilihi, meskipun tujuan pelakunya itu baik. Tujuannya kan bagus ya, untuk mengingat jasa-jasanya mereka, orang yang sudah meninggal dunia, marilah kita buat patung, kita buat gambar. Itu dia bagus untuk mengingat, supaya bisa memotivasi kita melakukan ibadah seperti mereka semangat dalam melakukan ibadah. Ini kan tujuannya bagus, tapi ini perbuatan yang dilarang, yang tidak pernah Rasul ajarkan. Maka ini hati-hati, karena ini meskipun tujuannya bagus, niatnya bagus, tapi hal itu akan bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan yang tidak bagus. Yang kelima, yaitu anna hadhihi wasail ila syiriki fayajibu al-hadar minha. Bahwasanya seluruh perantara-perantara, wasilah-wasilah yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka wajib untuk kita berhati-hati darinya. Wajib kita yakni berhati-hati dari perbuatan wasilah tersebut tadi, semuanya, apapun. Kemudian yang ke enam, yaitu ma'rifatu qadri wujudil ilmi wa madarati faqdihi. Dari atar yang mulia ini kita bisa mendapatkan pelajaran, faedah, yaitu kita akan mengetahui bagaimana kedudukan adanya ilmu, kadar adanya ilmu, pentingnya ilmu, dan bahayanya ketika ilmu itu hilang. Kalau masih ada ilmu mungkin masih terbimbing, tapi kalau ilmu sudah hilang, sudah akan bisa ke arah manapun yang syaitan inginkan. Naudzubillah. Kalau sudah tidak ada ilmu, syaitan akan giring kemanapun. Ya, ini mereka itu karena tidak punya ilmu akan mau ditipu oleh syaitan. Kemudian ketujuh, yani anna sababa faqdil ilmi huwa mautul ulama. Bahwasanya sebab hilangnya ilmu adalah meninggalnya para ulama, meninggalnya orang-orang yang berilmu. Ini sebab hilangnya ilmu. Kemudian yang kedelapan terakhir sini, at-tahdhir min at-taqlid. Peringatan dari melakukan taklid, mengekor, hanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui dasar-dasarnya, tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Ini namanya taklid. Wa annahu qad yu'awwalu bi ahlihi ila al-muruqi min al-islam. Dan terkadang taklid itu akan bisa membawa pelakunya itu keluar dari agama Islam. Terkadang kalau taklid dengan orang-orang kafir, apalagi dalam hal ibadahnya mereka, ini kan akan seperti mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang loyal dengan mereka, maka dia itu termasuk dari mereka. Rasul juga menyatakan man tashabbaha bi qaumin fa hum minhum. Barang siapa yang tashabbuh dengan satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Maka ini kan mengikuti, gara-gara mengikuti. Ini akan bisa membawa pelakunya sampai keluar dari agama Islam. Alhamdulillah. Ini beberapa pembahasan. Dua ayat sudah kita baca, dua dalil sudah kita baca, tinggal ada beberapa dalil lagi kita lanjutkan dengan insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.